hukume nerjamah Al-Qur'an iku haram. Isyakat. Qur'an iku diturunno dawuh Allah Subhanahu wa taala. Lisanan Arabiyan, bahasa Arab. Ya. Arab. Jadi mau tulis Latin itu apa? Apa ramuan? Tapi saiki sampean kok sampai ngaramno kitab napa? Kok terus iku lak setengah tafsir terjemah Quran. Jadi Musa wong iki sampai. Bah manusia yang sekarang ngerti Quran bukan langsung dari Quran, tapi melalui Jadi sesudah Raja Abdul Aziz digenti Faisal, sesudah itu rame terjemah Al-Qur'an. Sehingga sekarang terjadi wong sing hafal Qur'an kadang orang ngerti karepin, sing ora hafal Qur'an ngerti terjemah Al-Qur'an. Aneh kaya mana? Kowe ngaramno terjemah Qur'an musoi wong sak ngalam dunya. Dia napa mana? Di IAIN wong pesantren sarang kowe mau tiap santri meh beli kitab terjemah napa Al-Qur'an. Sami kali bang zaman bang kula alih ijazah sing ngaramno. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Gusti Allah ngalalno ngaramno riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Saiki kowe kok ngaramno riba. Ngaramno bang. Musa wong Islam sak ngalam dulu. Biar nama bener temannya kasih setoran yang tak kemanin kiai. Wah ini ada berkait wih Allah mempun gari wong kaji kok mau sati lo setoran 35 30 40 sapi ku sini paling rojok sedengan 20 juta rumpul juta sapi luruh ingat luwet moko zaman kula kaji ping pindu entek pitulas sapi bukan main pitulas sapi saya nek rumpuluan wae rumpuluh ping sepuluh rungatus ini tak ya eh lah pitu pengpindu binan padahal tolong atus patang puluh ini ku kaji biye dan saya kaji mu tolong puluh sampai yang panjang no gak iso tolong puluh lima ini pemenang ini hotel tambah gak iso kok iso berkaitan berkono dana abadi. Jadi kamu ngomong Pak Menteri ini gitu. Jadi aneh sing bank ono berkait sing orang melalui bank tambah ndak akeh. Para wabar jeling yang kau lo muliakan dan sak mangke ngertos. Jadi wong Islam dawuh Nabi buat pujuran zaman ini aja sampai ngaramno teman-teman bang jadi kue moh bang karepmu panjen api-api wong tapi ojo ngaram sebab kue nek ngaramno bang berarti musuhnya kaji sakindo kira-kira kaji nek bagus warga pantes ngapa buatan ono wong musuhnya kaji ning neraka pantes apa mboten. Ewa. Nggih. Ewa iku piye Mas? Piye Mas? Boraro. Raune nyanyian wonten. Boraro. Piye mbok boraro?